لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد الحمد لله إخواتي في الله hendaknya senantiasa kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena memang seluruh nikmat yang telah kita rasakan, sedang kita rasakan, dan yang akan kita rasakan, semua itu dari Allah Azza wa Jalla. Baik kenikmatan yang ada pada diri kita, adanya penglihatan, pendengaran, hati, nikmat memiliki kedua tangan, kedua kaki, memiliki ginjal, jantung, hati, semua itu dari Allah Azza wa Jalla. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tawadu, merendahkan diri kepada Allah, menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Allah memberikan kepada kita dua telinga, maka gunakan telinga ini, gunakan kedua telinga ini untuk mendengarkan kalamullah. Allah memberi kita hati, maka gunakan hati ini untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah memberikan berbagai macam perangkat dalam tubuh kita ini, gunakan semuanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Setelah kemarin kita membaca, belajar memperbaiki bacaan kita surah Al-Fatihah, maka pada pagi hari ini kita akan baca satu ayat demi satu ayat tafsir surah Al-Fatihah di dalam kitab Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Atau yang disebut dengan tafsir As-Sa'di. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Fatihah. Inilah tafsir surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Disebut sebagai pembuka karena memang ketika kita membuka Al-Quran, maka diawali dengan surat Al-Fatihah, pembuka surat-surat yang lainnya, yaitu Al-Fatihah. Sebelum kita membuka surat yang lainnya, kita akan ketemu dengan surat Al-Fatihah. Dan juga Al-Fatihah itu pembuka. Nah, disebut Al-Fatihah karena merupakan rukun. Salat itu diawali dengan Al-Fatihah. Surat ini juga memiliki nama lain, yaitu As-Shalah, karena memang tidak sah surat tanpa membaca Al-Fatihah. Tidak ada surat apapun dalam Al-Quran ini yang ketika tidak dibaca maka surat batal, tidak ada kecuali surat Al-Fatihah. Kalau tidak baca surat Al-Fatihah maka surat-surat itu batal. Al-Fatihah juga disebut Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Seluruh kandungan isi Al-Quran terdapat dalam Al-Fatihah, tetapi tidak sebaliknya. tidak ada satu ayat pun yang kemudian mengandung seluruh kandungan Al-Fatihah, enggak ada. Al-Fatihah juga disebut asy-syifa, penyembuh yang mengobati berbagai macam penyakit. Ruqo, ar-ruqyah, bisa untuk meruqyah, menyembuhkan dari penyakit-penyakit non medis, gangguan setan, gangguan jin, maka bisa menggunakan Al-Fatihah. Dan juga nama-nama yang lainnya, banyaknya nama Al-Fatihah menunjukkan keutamaannya. Wahya makiyatun, surat ini surat makiyah. Surat makiyah artinya surat yang turun setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun tidak semua surat makiyah turunnya di Madinah, terkadang ada yang turun di antara Mekah dan Madinah, bahkan ada yang turun di Mekah, maka tetap dinamakan surat makiyah. Karena turunnya setelah Rasulullah hijrah. Dan adapun surat makiyah, saya ulangi ya, surat makiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah. Afan, tadi terbalik. Surat makiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah. Ketika itu Rasulullah masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Adapun surat Madinah, Madaniyah, surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sekalipun terkadang turun di antara Mekah dan Madinah, atau turunnya di Mekah, tetap disebut surat Madaniyah. Adapun surat Al-Fatihah, surat Makiyah, turun di Mekah atau sebelum hijrah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, raja pada hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai atas mereka. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, qala Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ay artinya, Bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala. Abtadi'u, aku memulai bikulli ismin, dengan seluruh nama lillah yang dimiliki oleh Allah ta'ala. Ini makna bismillah. Bismillah, dengan nama Allah. Nama Allah itu banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, sampai 99 nama Allah Ta'ala, bahkan lebih. Karena ada nama Allah yang Allah rahasiakan, ada nama Allah yang Allah ajarkan kepada salah seorang di antara hambanya, kepada Rasulnya. Maka kita memohon kita memulai segala sesuatu dengan nama Allah, dengan seluruh nama Allah. Bismillah, dengan seluruh nama Allah Ta'ala. Barang siapa yang menghafal dan mengamalkan 99 nama Allah, dia akan masuk surga. Bukan berarti nama Allah, nah itu cuma 99. Walillahi, dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Lianna lafza ismi, karena sungguhnya lafaz ismi mufradun mudhaf. Dia lafaz yang mufrad dan dia mudhaf. Nah, mudhaf ilainya Allah. Dan kalimat yang mufrad dan dia sebagai mudhaf, maka menunjukkan makna umum. Dengan nama Allah umum semuanya, seluruh nama Allah. Nah, seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan seluruh nama Allah ta'ala. Faya ummu jami'al asma', maka mencakup seluruh nama-nama al-husna, mencakup seluruh nama Allah yang baik-baik, seluruh nama Allah yang husna, yang baik. Maka hendaklah kita memulai segala sesuatu dengan bismillah. Seluruh ayat Al-Quran, seluruh surat Al-Quran selalu dimulai dengan bismillah, kecuali surat Baro'ah, yaitu surat apa namanya? At-Taubah. Barakallahu fikum. Hendaklah kita memulai segala sesuatu dengan bismillah, dengan nama Allah, artinya dengan seluruh nama Allah. Allah wal ma'luh, al-ma'bud. Apa artinya Allah? Allah diambil dari kalimat ilah. Ilah artinya ma'luh. Ma'luh artinya ma'bud, yang diibadai, yang disembah atau sesembahan. Dengan nama Allah, satu-satunya yang berhak diibadai, satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang berhak disembah. Al-ma'luh, al-ma'bud. Al-mustahikku li'ifradihi bil'ibadati, yang berhak, yang mustahikku, yang berhak li'ifradihi, untuk diesakan, bil'ibadati, dari peribadatan. Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadai. Dimattasafa bihi min sifatil uluhiyah, karena Allah disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Yang namanya Tuhan, sesembahan, itu dia pencipta. Dia yang menciptakan. Nam, yang mengatur, yang memiliki, yang menguasai, itu sifat ketuhanan. Bukan dinamakan Tuhan kalau dia tidak bisa menciptakan. Bukan dinamakan Tuhan kalau dia tidak bisa mengatur alam semesta. Yang namanya Tuhan, dia pencipta, dia penguasa, dan dia pengatur. Ada di antara makhluk ini, dia memiliki kekuasaan, tetapi dia tidak bisa menciptakan, bukan Tuhan namanya. Ada juga seseorang yang dia bisa menciptakan, buat mobil, buat rumah, tapi bukan milik dia. Dia cuma disuruh, dia bukan Tuhan. Nah, ada yang dia memiliki, tetapi dia tidak bisa mengatur, karena dia cuma meminjam. Dan yang lainnya. Adapun Allah, dialah pencipta seluruh alam semesta, termasuk langit dan bumi dan seisinya. Dia pula yang mengaturnya. Nah, dan dia pula yang menguasainya. Dialah satu-satunya yang berhak diibadai. Wa ya sifatul kamal, dan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sifatnya sempurna. Kalau kita memiliki sifat tidak sempurna. Allah memiliki nama, dan nama itu menunjukkan sifat, kecuali kalimat Allah itu sendiri. Allah punya nama Ar-Rahman. Allah punya nama Ar-Rahim. Rahmatnya, kasih sayangnya sempurna. Adapun kita, nah, memiliki sifat penyayang, tetapi penyayang kita tidak sempurna. Kadang-kadang bosan. Kadang-kadang orang yang minta kepada kita, kita marahi. Semakin banyak kita yang minta kepadanya, semakin senang, semakin cinta. Kita memiliki sifat melihat, tetapi sifat penglihatan kita tidak sempurna. Ketika ditutup tembok, tertutup awan, tertutup sesuatu, maka yang kita lihat tidak nampak. Tetapi Allah penglihatannya sempurna. Dimanapun kita berada, di daratan, di lautan, atau dalam tanah, sembunyi, semuanya dilihat oleh Allah dan tidak terluput satupun. Sekalipun seluruh makhluk bergerak dimanapun, serentak, semuanya dilihat oleh Allah karena penglihatan Allah sempurna. Begitu juga Allah punya sifat sami, maha mendengar. Sifat pendengaran Allah sempurna, mendengarkan isi hati kalian, bahkan ucapan kalian, rahasia-rahasia kalian yang kalian ucapkan dengan keras, yang dengan pelan, yang berbisik-bisik, bahkan dalam isi hati kalian Allah tahu, karena pendengaran Allah itu sempurna. Wa hiya sifatul kamal, yang mana dia memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan seluruh nama Allah, dengan seluruh nama Allah yang husna, yang memiliki sifat yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim, dengan seluruh nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahmanirrahim, ismani dalani ala annahu ta'ala dzurrahma wal wasi'ah. Ar-Rahman dan Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama Allah Ta'ala ini menunjukkan bahwa Allah Maha Tinggi. Zurrahmah Al-Wasi'ah, Ar-Rahman artinya memiliki rahmat Allah, Allah memiliki rahmat yang wasi'ah, yang luas. Al-Azimah, yang agung. Allati wasi'at kulla syai', yang rahmat Allah melampaui segala sesuatu. Allah punya sifat ghadab, marah. Tetapi sifat Allah, kemarahan Allah dilewati, dilampaui oleh sifat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Rahmat Allah melewati segala sesuatu. Wa ammat kull hayyin, mencakup seluruh makhluk, semuanya mendapat nikmat. Orang kafir dapat nikmat, orang mukmin dapat nikmat. Para pendosa dapat nikmat. Orang yang taat dapat nikmat. Orang fajir dapat nikmat. Orang bertakwa dapat nikmat. Semuanya dapat mendapatkan rahmat Allah. Yang enam, benda-benda mati dapat rahmat. Yang hidup apalagi mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, dirahmati oleh Allah. Matahari, bulan, langit, lautan, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah yang luas, yang umum, mencakup segala sesuatu yang hidup, yang hidup maupun benda mati. Ar-Rahim, ini juga rahmat Allah, tapi khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Wa katabaha lil muttaqin, yang Allah tetapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-muttabi'in, yang mereka mengikuti. Li-anbiya'ihi wa rusulihi, orang-orang bertakwa yang taat, yang mengikuti nabinya dan rasulnya. Faha'ula'i lahum ar-rahman, ar-rahmah al-mutlaq, bagi mereka rahmat yang mutlak. Kalau ar-rahman itu rahmat Allah untuk seluruhnya. Kalau ar-rahim, rahmat Allah untuk orang-orang yang bertakwa, yang taat kepada Rasul, sehingga Allah beri taufiq, Allah beri hidayah Islam, Allah jadikan dia orang yang beriman, Allah rahmati dia sehingga dia bisa hadir di majlis ilmu. Allah rahmati dia sehingga dia memahami Al-Quran. Allah rahmati dia sehingga dia mengamalkannya. Ini rahmat yang khusus untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Waman adahum falahum nasibu minha. Adapun selain orang bertakwa, maka mereka cuma mendapatkan sebagian rahmat saja. Adapun orang yang bertakwa mendapatkan mutlak keseluruhannya, dia mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Selain orang yang bertakwa tetap dapat nikmat, tetapi cuma sebagian. Wa'alam ketahuilah, wa'alam ketahuilah, anna minal qawaidil muttafiq alaiha baina salafil ummah wa immat baina salafil ummah wa immatiha al-iman bi asma'illahi wa sifatihi wahkami sifati fa yu'minuna mathalan mathala bi annahu rahmanur rahim. Ketahuilah, di antara kaidah yang sudah disepakati oleh para salaf dan juga imam-imam umat ini, sudah kaidah yang disepakati bahwasanya iman bi asma'illah wa sifatihi, harus beriman. Kita harus beriman dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. Beriman dengan nama-nama Allah al-husna dan sifat Allah yang mulia, yang tinggi. Wajib. Wajib bagi kita beriman dengan seluruh nama Allah. Dengan nama-nama Allah. Taib. Wajib bagi kita untuk beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nama menunjukkan sifat, tetapi sifat belum tentu menunjukkan nama. Contohnya, Allah punya nama Ghafur. Boleh kita berdoa ya Ghafur? Boleh, karena Allah punya nih sifat, punya nama Ghafur, dan nama menunjukkan sifat. Karena Allah punya nama Ghafur, maka sifat Allah mengampuni. Karena kita mengetahui Allah punya sifat Ghafur, mengampuni, kita boleh minta ampun pada Allah. Ya Ghafur, faghfir lana. Ya Ghafur, ampunilah kami. Boleh. Karena nama Allah menunjukkan sifat. Maka berdoalah kepada Allah dengan sifat Asmaul Husna dan sifatul Uliya. Panggil, minta rezeki, panggil nama Allah Ar-Razzaq. Karena Allah punya nama Ar-Razzaq. Ya Razzaq, wa Ar-Razzaq, wa pemberi rezeki. Berikan rezeki pada kami. Karena sifat Allah memberikan rezeki. Semua nama menunjukkan sifat, kecuali kalimat Allah. Tetapi sifat tidak, belum tentu menunjukkan nama. Seperti Allah punya sifat nam membalas makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar terhadap agama Allah, terhadap hamba-hamba Allah. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Allah membalas makar mereka, rencana-rencana jahat mereka digagalkan oleh Allah, karena Allah sebaik-baik pembalas makar. Sifat Allah pembalas makar, tetapi Allah tidak memiliki nama pembuat pembalas makar, enggak ada. Enggak boleh kita berdoa ya makir wahai pembalas makar, enggak boleh. Karena bukan nama Allah. Wajib bagi kita seluruhnya untuk beriman dengan nama Allah dan juga dengan sifat-sifat Allah. Wahkamu sifat, dan juga nah, berhukum dengan sifat-sifat dan juga hukum sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'minu mathalan bi annahu rahman. Kita beriman, contohnya beriman dengan nama Allah Ar-Rahman War Rahim. Nah, kita memanggil Allah ya Rahman, boleh. Ya Rahim, boleh. Nah, karena Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Boleh bagi kita ngasih nama anak kita Abdurrahman, hamba Allah yang Ar-Rahman, hamba yang penyayang. Abdul Rahim, hamba Allah yang maha pengasih. Boleh, karena Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Zurrahmah, yang Allah memiliki rahmah, allati ittasafa biha, yang Allah disifati dengan nama tersebut. Nah, muta'alliqatun bil marhum, berkaitan dengan yang dirahmati. Fan ni'amu kulluha asarun min asari rahmatihi, dan seluruh fan ni'am, maka nikmat-nikmat itu seluruhnya nikmat yang kita rasakan, nah, yang Allah curahkan kepada seluruh makhluk ini, itu merupakan dari asar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat keindahan langit, keindahan bumi, keindahan tubuh kita sendiri, nah, sempurnanya ciptaan Allah, ini semuanya rahmat Allah, tanda-tanda asar-asar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang bisa terbang, ada yang bisa berjalan, ada yang bisa berjalan dengan tubuhnya seperti ular, ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang berjalan tanpa kaki seperti awan. Semuanya itu asar-asar, pengaruh-pengaruh dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah. Wa hakadha fi sa'il asma', demikian juga pada seluruh nama Allah taala. Yuqalu fil alim, Allah disebut dengan al-alim, maha berilmu. Dan Allah alim, memiliki nama alim. Kenapa dinamakan nama alim? Innahu alim, karena Allah maha mengetahui. Zu ilmin, memiliki ilmu. Yu'allimu bihi kulli syai', Allah mengetahui segala sesuatu. Maka boleh kita meminta ilmu kepada Allah taala, karena Allah maha berilmu. Ya alim wa izat, yang maha berilmu, yang maha mengetahui segala sesuatu. Kita minta ilmu padanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Kenapa kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat? Karena Allah maha berilmu. Karena Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui yang setelah kamu kerjakan, Allah tahu. Allah mengetahui yang sedang kamu kerjakan, Allah tahu. Allah mengetahui yang akan kamu kerjakan, Allah nggak tahu. Bahkan Allah mengetahui sesuatu yang tidak kamu kerjakan dan bagaimana seandainya kamu kerjakan, Allah tahu. Nah, manusia ini memohon kepada Allah ketika dia sudah meninggal dunia dan dibangkitkan pada yaumul kiyamah, manusia berdoa, farji'na na'mal sholihan, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, ya Allah. Untuk apa? Untuk kami beramal sholih, ya Allah. Ternyata amal sholih itu sangat penting, sebab kita butuhkan pada yaumul kiyamah. Sampai-sampai orang yang sudah meninggal dunia pengen kembali ke dunia sebentar saja untuk beramal sholih, tidak bisa. Kenapa? Allah tahu, kalaupun dikembalikan ke dunia enggak bakal, lalai lagi pasti. Nah, dia tidak akan menggunakan nikmat ini untuk bersyukur. Dia pasti tidak beramal soleh lagi. Maka tidak akan bisa kembali ke dunia lagi. Maka kita yang masih hidup, jangan sia-siakan umur kita untuk amal yang sia-sia, gunakan untuk amal soleh. Karena sangat kita butuhkan nanti pada yaumul kiyamah. Karena Allah maha mengetahui. Qadirun, Allah punya sifat qadir, maha berkuasa. Zulqudrah, memiliki kekuasaan. Yuqadiru ala kulli syai', Allah menakdirkan segala sesuatu. Sehingga yang menakdirkan segala sesuatu itu Allah. Menakdirkan kita sehat, Allah. Yang menakdirkan kita sakit, Allah. Yang menakdirkan kita sembuh, Allah. Yang menakdirkan kita kaya, Allah. Yang menakdirkan kita miskin, Allah. Allah semua yang menakdirkan. Kalau minta rezeki, mintalah pada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Minta kesembuhan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Maka karena Allah memiliki sifat qadir, maka kita berdoa pada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita kemudian berdoa pada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, naam, yang sesuai dengan keinginan kita. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi milik Allah. Huwa as-sana'u ala Allah, dan ini pujian yang berulang-ulang atas Allah, kepada Allah. Sudah sepantasnya kita memuji Allah. Dan makhluk ini yang namanya manusia akan mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Dia akan senang kepada siapapun yang baik dengannya. Dia akan benci kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Ini sifat manusia. Yang berbuat pada manusia, kepada kita, adalah Allah yang ciptakan kita, ngasih kita telinga, ngasih kita kepala, tangan, kaki, hati, jantung, ginjal. Semuanya Allah yang memberikan rezeki, memberikan udara, menciptakan langit dan bumi untuk kita, menciptakan angin untuk kita, tanaman-tanaman, hewan-hewan untuk kita. Maka sudah sepantasnya kita cinta kepada Allah dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi dengan Allah. Dan hendaklah kita senantiasa memuji Allah. Dan orang yang memuji Allah menunjukkan dia cinta. Menunjukkan dia cinta. Sehingga dia puji, dia sanjung. Sebagai manusia, ketika dia cinta dengan seseorang, dia selalu memujinya. Dia baik, dia pintar, dia bagus, dia suka nolong dan yang lainnya, menunjukkan dia senang. Kalau memang kita cinta pada Allah, hendaklah kita memuji Allah, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah satu-satunya yang berhak dipuji dan disanjung. Adapun makhluk sebenarnya tidak berhak untuk dipuji. Hanya Allah yang berhak dipuji, karena dialah yang memberikan nikmat kepada makhluk ini. As-sana'u ala Allah bi sifatil kamal, sanjungan pujian terhadap Allah dengan sifat yang sempurna. Wa bi af'alihi ad-da'irah bainal fadli wal 'adl, yang perbuatan-perbuatan Allah berkisar keutamaan dan keadilan. Semua perbuatan Allah itu karena fadilahnya, rahmatnya, karena keadilannya. Kamu pintar karena Allah yang memberikan fadilah. Kamu kuat karena fadilah dari Allah. Kamu kaya karena fadilah dari Allah, bukan kekuatanmu, kehebatanmu, bukan. Itu fadilah dari Allah. Kamu memiliki berbagai macam kemampuan-kemampuan, itu semuanya fadilah, keutamaan dari Allah. Hadza min fadli rabbi, ini adalah fadilah dari Rabbku. Sebagaimana ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, yang bisa berbicara dengan hewan, yang bisa mengatur angin, mengatur jin-jin, tidak sombong, dia menyatakan ini adalah fadilah dari Allah Ta'ala untuk menguji aku, apakah aku akan bersyukur atau kufur. Demikian juga seharusnya kita, keutamaan apapun yang kita miliki, kesehatan, memiliki tubuh yang besar, yang kuat, yang tinggi, bisa berlari, berjalan, melompat, semuanya itu nikmat dari Allah. Maka katakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Semua, nah, perbuatan Allah itu berkisar antara fadilahnya dan keadilannya. Kalau ada di antara kita yang sakit, yang miskin, yang cacat dan yang lainnya, itu bukan itu adalah naam, itu bukan berarti naam, atau dengan kata lain, itu semua dengan keadilan Allah. Ada yang bangkrut, ada yang cacat, rugi, ada yang kecelakaan, semua itu keadilan Allah. Allah Maha tahu. Bisa jadi itu karena dosa kita, maksiat kita, nah, kecerobohan kita, kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga rezekinya macet, rezekinya terhambat, sehingga sakit-sakitan. Nah, semua itu karena keadilan Allah, dan Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun dengan siapapun, tidak pernah. Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan bagi diriku berbuat zalim. Waja'altuhu muharraman bainan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, waja'altuhu haram bainakum aw kama qala, dan aku jadikan zalim itu haram sesama kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah tidak pernah berbuat zalim. Kalau ada di antara kita yang sakit, yang bang, yang miskin, yang gagal dan yang lainnya, maka introspeksi diri, istighfar, minta ampun pada Allah, mohon pada Allah. Ikhwati fillah, rahimani, semua rahimani wa rahimakumullah, semua perbuatan Allah itu mengandung dua perkara. Apa itu? Al-fadlu wal adlu. Keutamaan dan keadilan. Falahul hamdul kamil, maka bagi Allah lah pujian yang sempurna. Bi jami'il wujuh, dari segala sisi, dari segala sisi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Rabb artinya wal murabbi jami'il alamin. Dialah yang mengatur seluruh alam. Alam apa? Wahum mansi Allah, siapapun selain Allah namanya alam. Kita, manusia, jin, hewan, tanaman, langit, bumi, matahari, bulan, itu namanya alam. Selain Allah namanya alam. Adapun Allah, ya Allah. Nah, adapun selain Allah, nah Allah pencipta. Adapun yang diciptakan namanya makhluk. Makhluk itulah namanya alam. Akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah, adapun Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an ini kalamullah, firman-Nya Allah. Nah, bukan ciptaan Allah, bukan makhluk, tapi dia kalam Allah, firman Allah. Makanya Al-Qur'an ini mulia. Yang kita pelajari ini adalah kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul alamin artinya Allah mengatur seluruh alam. Bi khalqihi, di mana Allah menciptakannya. Lahum, untuk mereka. Wa ida'ihi lahum alat, dan Allah persiapkan segala sesuatunya untuk mereka. Kita ini telah dipersiapkan semuanya untuk menjadi hamba Allah yang beriman. Dikasih telinga, dikasih hati, dikasih mata, dikasih mulut. Semuanya telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya ini. Wa ni'amu 'alaihim bin ni'amil 'azimah, dan Allah kucurahkan atas mereka nikmat-nikmat yang besar. Allati law faqaduha lam yumkin lahum al-baqa. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang banyak dan besar. Seandainya nikmat itu hilang, tidak mungkin kita akan bisa bertahan hidup di muka bumi ini. Sedikit saja Allah hilangkan, matahari saja dihilangkan, mati kita. Atau langit dihilangkan, mati kita. Atau laut dihilangkan, habis kita. Nikmat yang Allah berikan besar-besar dan sempurna semuanya. Atau angin saja Allah hilangkan, habis kita. Semua perangkat lengkap Allah kasih untuk kita. Maka sudah sepantasnya kita hanya beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tidak banyak berkeluh kesah. Syukuri semuanya. Gunakan introspeksi diri dan gunakan semua nikmat ini untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Fama bihim min ni'matin famanhu ta'ala famanahullah. Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri mereka, melainkan semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat apa saja yang ada pada diri kita, semuanya itu dari Allah Ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah, gunakan nikmat ini untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Gunakan nikmat-nikmat apapun yang kita miliki, tangan kita, kaki kita, harta kita, semuanya gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur, karena orang-orang yang bersyukurlah yang Allah akan tambah dengan nikmat yang lainnya. Nah, adapun yang kufur, maka Allah akan siksa dan azab mereka. Waliyadzubillah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan antum seluruhnya, dan siapapun yang mendengarkan dan kajian ini. Naktafi bidzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, rahimakumullah.